صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا لنستهن إكي إسلام إكو صراطي دالن إنسن إكو صراطي دالن إنسن مستقيما حاله لورس. Fattabi'u mongko podo manuto sira kabeh hu ing iki-iki sirat Islam. Wala tattabi'u lan aja podo manut sira kabeh, aja podo manut sira kabeh as-subula ing sekabehane dalan-dalan kang liya sakliyane Islam. Fatafarraqa aslinya fata tafarroko mongko dadi sebabe misah-misah opo subul, mongko dadi sebabe misah-misah opo subul bikum marang sira kabeh ansabilihi saking dalane Allah ae Islam. Dalikum utawi mengkono-mengkono manut dalan siji Islam iku waso wis paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dalik diwasiati ngono la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tatakun padha menghindari ing perpecahan, padha menghindari ing perpecahan. Yang pertama, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa sesungguhnya Islam ini adalah jalan saya mustaqiman halih lurus. Itu kalau nahwu ansih lepas dari balaghah sebetulnya menjadi na'at lebih enak. Wa anna hadza sirati al mustaqim, setuhuni iki-iki Islam iku siroti dalan ingsun al-mustaqimu kan lurus, naatnya sirot. Cuma dari sisi makna itu lebih padat, dari sisi bahasa lebih efisien kalau siroti dijadikan hal. Wa anna hadha siroti mustaqiman halih lurus, sahibul halnya itu bisa ana, bisa siroti. Jadi sesungguhnya Islam ini dalan saya mustaqiman halih lurus opo sirot, atau mustaqiman halih lurus opo insun. Nah, ketika mustaqiman itu dikai hal dan sahibul halnya bisa sirot, bisa ana, maka bahasa itu lebih efisien, lebih padat daripada as-sabah siroti al-mustaqim. Kalau al-mustaqim kan lurus opo dalan. Nah, ketika yang lurus itu jalan, kita yang ada di jalan itu belum tentu lurus. Islami lurus tapi wonge kadang tolak-tolak, menggak-menggo. Nah, ketika mustaqiman maka yang diharapkan lurus itu sirotnya ya lurus, ananya wonge yo lurus, sahibul halnya bisa kedua-duanya. Ini efisiennya Al-Quran itu seperti itu. Terus lagi pula Nabi ingin memerintah fattabi'u, ikuti jalan yang lurus itu. Nah, ikuti jalan yang lurus, tentu orang-orang juga diminta lurus di jalan itu. Sebelum memerintah orang lain maka Nabi sudah berkomitmen lurus di jalan itu. Ya, tidak hanya iki dalan lurus meloo tapi dekne dhewe gak lurus. Itu beliau sudah luar biasa dengan memilih mustaqiman dijadikan hal itu. Nabi konsekuen dengan hadisnya, ana awwaluman, saya adalah orang yang pertama melakukan apa yang aku perintahkan. Ana awwalu fa'ilin lima amartukum bih, saya orang yang pertama melakukan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian. Jadi sebelum merintah fattabi'u, Nabi sendiri memang juga istiqomah di jalan itu, diisyaratkan pakai hal wa anna hada sirati mustaqima. Amilnya mana? Amilnya bisa pakai takkid anna, bisa pakai isim isyarah hada. Anna itu maknanya sama dengan uakid, ya, saya kukuhkan. Makanya mustaqiman lurus sapa ingsun. Nah, hada itu isim isyarah hada bimakna usyiru. Nah, kalau amilnya dianggap hada yang bimakna usyiru, maka mustaqiman lurus apa dalan. Karena hada itu mengisyarati si sirat, tidak mengisyarati ana. Tapi kalau soh apa amilnya itu anna yang bimakna uakid, menegaskan sopo ingsun, maka mustaqiman lurus sopo ingsun. Faham begini? Jadi mustaqiman itu hal dari anna bisa, karena di depan ada anna bimakna uakid. Hal dari sirat juga bisa, karena hada itu isim isyarah bimakna usyi usyiru. Jadi secara nahwu tidak ada yang salah. Mustaqiman itu sahibul halnya ana tidak salah, amilnya anna. Mustaqiman itu sahibul halnya sirat juga tidak salah, amilnya hada bimakna usyiru. Tidak ada yang salah. Itu apa? Wa anna hada sirati mustaqima. Kemudian sirat itu bermakna syariq atau syariq, jalan besar. Syariat itu jalan besar. Agama, syariat itu sirat itu jalan besar. Lalu di jalan besar itu ada jalan kecil-kecil yang tidak keluar dari jalan besar. Itu namanya tariq-tariq. Jamaknya turuk. Tariqah. Gak apa-apa, di dalam Islam ada banyak madhab, ada banyak tariqah, asal tidak sampai keluar dari syariat. Syariat itu kan jalan raya, syariat. Jadi apa? Kalau tariq itu bagian dari syariat. Jadi ini jalan besar, di dalam jalan besar itu ada jalur-jalur kecil-kecil. Boleh aja sampean pilih jalur yang manapun boleh. Jalur taklim monggo, jalur sedekah monggo, jalur qiraatul Quran monggo, jalur sergetangi bengi monggo, jalur poso monggo, jalur zuhud monggo, jalur akeh wiritan. Yang akeh wiritan itu wiritan ala qadiriyah, wiritan ala naqsabandiyah, itu aslinya jalur wiritan ngono ae. Tapi wiritan yo sik ono jalur-jalur mana, cilik-cilik mana. Jadi thariqah itu bukan lawannya syariat, tapi thariqah itu ada di dalam syariat. Nah, kalau sabil dengan sirat itu maknanya sama, sama-sama jalan besar. Gitu. Jadi jalan besar Islam, terus ada lagi jalan besar dalam arti agama yang selain Islam. Apa tadi? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Ya, jalan-jalan besar di luar Islam itu juga banyak, Kristen, Yahudi, macam-macam. Dan di subul-subul itu di sana juga ada aliran macam-macam, Pantekosta, terus Reno-Reno. Di sana juga ada torik-torik. Torik yang lurus yang mengikuti sabil yang bengkong, akhirnya torik itu juga bengkong. Torik yang lurus ada di dalam apa? syariq atau sabil yang benar, maka thoriq itu juga benar. Fatafarraqu bikum an sabili. Saya katakan sirat itu sinonimnya sabil. Di awal Allah dawuh wa anna hadza sirati, di belakang Allah dawuh fatafarraqu bikum an sabili. Lek sampean manut agama liya-liya macam-macam pluralisme, maka sampean agama yang macam-macam akan membuat sampean tercerai-berai dari sabili. Yang sabili itu sebetulnya awal tadi disebut dengan sirati. Nah, begitu. Jadi tidak ditabrakkan dengan thoriq, tapi sabil ya lawannya juga sabil atau sabil lawannya sirat. Yang sering lafaz sirat itu di Quran itu kayak mesti mustaqim, ya, nah? Sirat itu mesti mustaqim. Kenapa di awal tidak pakai kalimat begini wa anna hadza sabili mustaqima, tapi pakai kalimat wa anna hadza sirati mustaqima. Penggunaan sirat di Quran itu insyaallah semuanya yang dimaksud mesti as-siratul mustaqim. Terus ketika ditambahi itu tadi, kalau sirat itu mesti naatnya mustaqim, lalu mustaqiman itu tidak dipakai hal tapi pakai naat, itu faedahnya kurang. Wong enggak usah diberi naat mustaqim, ya sirat itu sudah sudah jalan yang lurus, gitu loh, sirat itu. Makanya di situ dipilih yang pakai hal agar maknanya lebih banyak, lebih padat lagi. Terus di samping itu sirat itu sudah lurus, misalnya mustaqiman itu sahibul halnya sirat, itu hal yang muakkidah. Ya, sirat itu sudah lurus, mustaqiman ya lurus mana? Sama dengan wala ta'thau fil ardi mufsidin, wala ta'thau ojo gawe rusak sira kabeh mufsidina hale gawe rusak. Ta'thau itu artinya gawe rusak, mufsidin itu yo gawe rusak. Itu hal yang mentakid. Nah, mengisyaratkan pada kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, konsekuen, konsisten pada jalan yang lurus. Takkidnya macam-macam. Annanya takkid. Kemudian milih kalimat sirat, tidak milih kalimat sabil, itu juga mengisyaratkan sudah takkid lagi. Sik ditambahi mana? Mustaqiman. Nah, lek mencela-mencela, wis ditakit ping telu sik mencela-mencela mana? Yo, kan demenan. Nggih. Wala tattabi'u subula. Nggih. Baik, dalam konteks pluralisme itu kan yang banyak cuma wasilah, koyo sami. Nggih. Sesundi. Matafarro fikum an sabili kan hanya dalam tataran amaliyah barangkali. Tapi koyonya sami. Mungkin ghoyah yang tidak uswah bukan tujuan paling jauh, tapi tujuan jarak dekat. Antara Islam non Islam mungkin sama. Islam ingin membina moralitas orang, Kristen juga membina moralitas orang. Islam ingin membina mental orang, Kristen juga ingin membina mental orang. Tapi Nabi datang itu inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Di luar Islam, setelah moral mental itu baik, itu dipersembahkan pada siapa? Dengan moral yang baik, kita beribadah pada siapa? Nah, kalau Islam, setelah hati bersih, bening, berilmu, moralitas, mentalitas, intelektualitas sempurna, keterampilan juga sempurna, itu semua digunakan untuk alat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara Kristen itu teologinya masih kacau. Jadi dengan moral yang baik itu mereka menyembah siapa? Apa menyembah Tuhan Bapa? Apa menyembah Tuhan apa? Anak. Jadi mungkin sekedar dalam jarak dekat mirip-mirip sama bisa, plural mungkin bisa. Tapi ketika ditarik jauh, akhirnya tujuan itu tetap beda. Mereka kacau, enggak punya tujuan yang jelas, sementara kita jelas semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita pluralisme sampai ke sana jelas enggak mungkin. Bersama-sama dengan orang yang tujuan perginya enggak jelas. Sekalipun akhlak dalam perjalanan sama mungkin. Podo-podo mematuhi lalu lintas, podo-podo toleransi. Di jalan sama, podo kusuhi, meseme, podo nantikan sakparan-paran. Ya enggak bisa toh bareng bersama orang yang ketika ditanya sakparan-paran. Tujuannya dipersembahkan kemana enggak jelas. Nah, kita jelas ya. Pluralisme begitu enggak bisa. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan itu benar. Keluarga atau kelompok yang teman-teman pluralis, pluralisme kebablasan itu tadi, itu benar-benar keluarganya bercerai-berai. Ono sing Kristen, ono sing Hindu, ono sing ateis, ono sing apa ngeblek sejati rohono nyembah iblis itu benar-benar dibikin berpecah belah, bercerai-berai. Fatafarroko fatatafarroko mongko dadi sebab pisah-pisah opo subul bikum kelawan sira kabeh. Jadi ketika jalan itu pisah karena samantik masuk di jalan yang pisah, akhirnya membawa sampean juga bisa menggok kanan, menggok kiri, balik kanan, balik kiri. Jadi ketika saman ada di jalan itu, jalan menggok, saman otomatis itu ikut menggok. Fatafarroko bikum. Nah, gitu. Itu ayat itu menegaskan pada kita bahwa yang lurus jangan Islamnya tok, tapi kita juga lurus. Sebelum ngajak murid atau siapa lurus, kita juga harus terlebih dulu lurus dan benar-benar lurus, jangan mencela-mencela. Itu saya kira cukup. Terus dalikum wasaqum bihi aban la'allakum tattaqun. Dalikum utawi mengkono-mengkono apa istiqomah. Terus wala tattabi'us apa subula iku wasawus paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dalik bihi kelawan dalik la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tatakuna ai tahdarum padha menghindari sira kabeh. Menghindari apa? Anit tafarruq. Menghindari apa? Perpecahan. Jadi bolak-balik ditaukidi, ditegaskan perlunya lurus istiqomah pada satu jalan. Maksudnya Allah itu agar kalian tidak sampai berpecah belah. Dan berpecah belah itu sangat apa? Ini Rasulullah SAW tentang perpecahan itu sangat keras. Man faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah, riwayat Imam Muslim. Man faraqal jama'ah ay jama'atal muslimin wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Terus dalam Quran, wa man yusaqqiqillah wa rasulahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin itu satu, Islam. Islam itu jelas itu. Terus tidak sampean manut yang lain-lain aneh-aneh, ghairu sabilil mukminin, itu ancamannya nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi perpecahan itu benar-benar menjadi musuh Islam. Tapi anehnya umat Islam juga suka apa? Suka berpecah belah. Apa? Enggak. Saya mencoba ingin bisa ukhuwah dengan siapapun. Kalau dengan teman-teman di luar NU saya sudah biasa. Nah, saya ingin membiasakan di kalangan teman-teman Toriko. Biasanya teman-teman Toriko itu ketika mursyidnya pondok ini, kelompok ini, kiai ini, itu enggak patek gelem apa kumpul-kumpul dikir istiqosah atau manakib dengan kelompok lain yang mursyidnya apa mursyidnya lain. Nah, entah benar apa enggak, menurut saya baiat pada seorang mursyid ngelompok pada tariqah tertentu itu bukan kok supaya kita berpecah belah seakan-akan yang mursyid lain itu goblok, mursyid lain itu salah, yang paling suci, yang paling benar apa mursyid kita. Saya tetap berpendirian bahwa kepada guru mursyid kita harus yakin beliau hebat, beliau mulia, beliau bersih, beliau alim. Tapi thariqah juga tidak mengajarkan bahwa mursyid lain goblok, bahwa mursyid lain itu dosanya akeh, sesat dan sebagainya. Tidak. Yang saya tahu di berbagai kitab thariqah, yang tidak boleh itu tertarik atau kepincut dengan mursyid lain, thariqah lain, lalu mursyid yang pertama itu dicampakkan, dibuang, ditinggalkan, dan dia baikan lagi dengan mursyid yang baru. Ini yang dalam adab, dalam etika berthariqah memang tidak boleh. Alasannya, sampean itu murid. Yang ilmu sampean itu dengan guru sampean enggak ada apa-apanya. Atas dasar apa sampean menilai bahwa guru sampean itu kalah hebat dengan guru yang lain, sehingga sampean memutuskan mencampakkan guru pertama dan pindah baiat dengan guru yang kedua? Apa sampean sudah merasa melebihi guru sampean sehingga sampean menghakimi, menilai guru sampean itu kalah dengan guru yang lain? Nah, dari situ saja toto kromonya murid dengan guru sudah kurang ajar itu. Karena sudah menghakimi gurunya sendiri, mengkoreksi gurunya sendiri. Yang kedua, si murid yang pengalaman rohaninya kurang, ilmunya juga kurang, lalu tanpa izin guru memutuskan meninggalkan guru pertama, pindah guru kedua, itu berarti keputusan yang didasarkan dirinya sendiri, keputusan didasarkan nafsu. Nah, karena itu didasarkan pilihan sendiri nafsu, maka dalam bahasa thariqah, dalam lingkup thariqah, mencampakkan guru pertama, baiat dengan guru kedua dengan putusan sendiri, itu dalam thariqah diharamkan. Entah syariat mengharamkan apa enggak, tapi dalam dunia thariqah itu diharamkan karena nuruti nafsu. Padahal yang dipenuhi dalam thariqah itu ojo nuruti nafsu. Lah, ini pindah guru kedua berdasar keputusan nafsu, itu tidak boleh. Yang itu memang tidak boleh. Tapi kalau tetap pada guru pertama, baiatnya tetap juga dengan guru pertama, lah dengan kelompok kedua, mursyid kedua, itu dia tidak berbaiat, itu tabarukan, ingin ukhuwah, ingin berjamaah, ya, itu enggak apa-apa. Dalam buku-buku thariqah begitu, itu tidak apa-apa sebetulnya. Saya misalnya baiat ke Gading, kemudian sering ditimbali Yerori Marzuki sama nanti ceramah, wong sekedar berjamaah, berukhuwah dengan sesama ahlu thariqah, meskipun mursyidnya beda, itu enggak sampai melanggar itu, enggak sampai melanggar etika berthariqah, dan Gading pun juga tidak marah-marah itu. Nah, yang tersinggung berat itu ketika ditinggal, apa aku kurang, apa aku goblok kok ditinggal dan dia milih guru yang kedua. Nah, itu apa tadi? Jadi masalah istiqomahnya, nah, masalah lurus itu begitu. Lanahdiyannahum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bisa jadi walladzina itu benar-benar jihad itu. Jadi orang itu kalau benar-benar jihad berperang, dan akhirnya Allah pun juga menunjukkan subul. Jadi seperti yang awal saya katakan bahwasanya yang berlawanan dengan torik jalan kecil, kemudian lawannya syarik jalan besar, itu hanya torik sama syarik. Kalau selain torik sama syarik, penggunaannya luas, bisa jalan besar, bisa juga jalan yang tidak besar, itu disebut sabil bisa, jalan cilik disebut sabil sirot juga bisa, jalan besar disebut sabil torik juga bisa. Kalau syarik itu mesti jalan besar, kalau torik itu jalan jalan kecil. Kemudian ini andai subul di situ yang dimaksud di makna jalan cilik-cilik, maka jalan cilik di dalam syariat Islam itu sabil bimakna torik, ya. bukan sabil yang bimakna syarik kayak dalam ayat ini. Saya kira begitu. Terus ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini menurut NU, menurut Ahlu Sunnah, dalilnya qiyas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang padha iman, atti'u padha taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa atti'u lan padha taat sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri lan ulil amri. Wong-wong kang padha duweni punya kewenangan untuk memerintah. Uli itu maknanya orang-orang yang mempunyai, al-amri itu perintah. Orang-orang yang punya kewenangan untuk memerintah itu harus kita taati. Fa in tanaza'tum, lamun berebut sira kabeh, bersengketa, fi syai'in mengenai sesuatu, syai'in itu nakirah yang belum jelas hukumnya, berarti belum disebut secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bukan fi syai', tapi nakirah fi syai'in, farudu, maka kembalikan sesuatu syai' yang belum jelas hukumnya itu, yang masih nakirah itu, ilallahi kepada Allah, Al-Qur'an dan wa rasuli dan rasul, hadis itu. Dzalika khairu wa ahsanu takwila, utawi mengkono-mengkono mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya, iku khairun luwih bagus, wa ahsanu ya tegese luwih bagus apane takwilan akibate. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Perintah atiur rasul itu atiu diulangi lagi, atiullah wa atiur rasul. Kita itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kelihatannya bertentangan dengan mentaati Al-Qur'an, itu tidak disalahkan. Ya. Tapi kalau mentaati pemerintah, mentaati zaman, dan itu jelas-jelas melawan Al-Qur'an atau sunnah, itu disalahkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi kalau kita memegangi hadis, kelihatannya itu bertentangan dengan Al-Qur'an, itu tidak disalahkan, karena Nabi berhak menafsiri Al-Qur'an. Yang setelah Al-Qur'an itu ditafsirin Nabi, kelihatannya malih koyok-koyok bertentangan dengan Al-Qur'an, meskipun tidak bertentangan. Ya, contoh yang dulu pernah tak sampaikan, apa? Menurut Al-Qur'an apa ini? Idza hadara ahadakumul maut, apa? Idza hadara ahadakumul maut tuhina al-wasiyyah kana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila anda ingin, bukan ingin, sudah akan mati dan kalian meninggalkan harta banyak, maka anda wajib mewasiatkan harta itu lil walidaini, kepada orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat. Wasiat itu begini, engko lek aku mati, sawah sak kedok itu tak wahine fulan, engko sawah sing kono tak wahine fulan, itu namanya wasiat. Dan menurut Nabi, la wasiyata li warisin, ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Kalau ahli waris menerima wasiat, maka ahli waris itu akan menerima bagian ganda, warisan oleh, wasiat oleh. Nah, kalau orang itu berwasiat berdasarkan Quran itu, apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mati dan sedang kalian meninggalkan harta banyak, maka berikanlah wasiat untuk orang tua. Lah orang tua kan ahli waris dan wal aqrabin, kerabat. Kerabat itu sebagian juga ahli waris, kakak, adik itu kan ya ahli waris. Nah, kalau mereka kita beri wasiat yang nanti mereka juga akan dapat warisan, itu bisa-bisa menjadi akal-akalan orang yang ingin tidak adil. Wah, iki ae sing apa oleh akeh, supaya iki oleh akeh, di samping besok ya oleh warisan, tak wae wasiat sing akeh, sehingga terjadi ketidakadilan kepada anak, kepada orang tua, kepada dulur dan sebagainya. Untuk mencegah itu, karena ahli waris akan dapat warisan, maka Nabi Dawud enggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Lah hadis ini bertentangan dengan ayat kutiba 'alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Karena perintahnya Quran, taat Rasul, itu aja ditaati hadis itu. Dan kita sudah tidak salah. Nanti kalau ditakoni, aku manut Nabi. Lah ayat ini, terus pemahamannya ayat itu gimana? Apa jari Nabi? Kalau saya memahami sendiri, belum tentu benar. Tapi kalau Nabi memahami, mesti benar. Lah Nabi bersabda begini kan sudah memahami ayat itu. Ditafsiri bagaimana, dipraktekkan bagaimana, Nabi sudah memahami ayat itu. Pemahaman saya dengan pemahaman Nabi tentu lebih akurat pemahamannya Nabi timbang pemahaman saya. Kalau saya memegang hadis itu, saya ikut pemahamannya Nabi terhadap Al-Quran. Kalau saya tidak memegangi hadis itu, saya hanya ikut pemahaman saya dan tidak mengikuti pemahamannya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apa pemahaman sampean lebih akurat daripada pemahamannya Kanjeng Nabi? Makanya Quran, ati Allah wa ati Rasul. Perintah kepada Allah, taat Allah diperintah sendiri, taat pada Rasul juga diperintah sendiri. Independen. Itu ya karena ada beberapa kemungkinan penafsiran yang Nabi faham, kita tidak paham. Kalau saya mendadak mencocokkan Nabi dengan Quran, pertanyaannya, apa saya sudah mampu menghakimi Nabi, menilai, oh hadis ini salah karena bertentangan dengan Al-Quran. Cik dure derajatmu ya, bisa mengkoreksi hadisnya Kanjeng Nabi, bisa mengkoreksi penafsirannya Kanjeng Nabi. Cik dure sampean. Makanya Allah tahu kemampuan umatnya jelas di bawah Kanjeng Nabi. Prunggesai ta'ato Nabi ya. Ati Allah wa ati Rasul. Sementara ta'atulil amri itu fi'ilnya enggak disebut lagi, mengisyaratkan bahwasanya taat ulil amri tidak boleh lepas dari taatul Rasul dan taatullah. Kan enggak begitu toh? Apa atiur wa atiur Rasul wa atiu ulil amri, kan tidak. Apa atop aja. Taat ulil amri itu dalam konteks ngikut mentaati Rasul. Kalau tidak dalam rangka mentaati Rasul, enggak boleh ditaati ulil amri. Dan itu contohnya banyak. Misalnya menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dari Siti Aisyah juga, bahwa ayat ini letterlet memang. Hurriman alaikum alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang haram hanya empat itu. Sehingga menurut Ba'dul Malikiyah, kiri itu halal. Kiri itu halal. Yang haram babi. Quran enggak menyebut kiri. Empat itu bangkai, darah, babi, sembelihan selain Allah. Ya, nah. Itu letter-nya ayat itu. Kiri halal. Bajak halal. Gajah halal. Perkara Nabi mengharamkan yang bertaring haram. Yang bercengkeram tajam haram. Yang gilami haram. Hasarot haram. Itu kan hadis. Hadis kalah dengan Quran. Nah, begitu. Lebih pintar dari Nabi. Sebagian ada. Sebagian ada yang memegangi Quran itu. Madhab Syafi'i dan jumhur terinspirasi dari ayat ini tadi. Atiullah wa atiur rasul. Bahwa kita mentaati rasul itu wis mentaati rasul. Kok sampean mengharamkan yang bertaring? Apa kucing, tikus, gajah karena ada hadis. Itu aja sudah. Lah gimana sama nanti menghadapi ayat? Aku melok Nabi. Biar Nabi saja yang mempertanggungjawabkan penafsiran itu kepada Allah. Aku gak melok-melok. Kalau gini, ikut Nabi yang haram bertarik. Yang maitata itu gak diikuti. Apa? Yang inap- Nabi juga mengharamkan maitata gak? Nah ini jelinya ulama-ulama kita termasuk Syafi'iyah itu begitu itu sangat jeli karena memang ada ayat seperti itu dan alasan logikanya seperti itu. Sampean menafsiri, Nabi menafsiri, lebih akurat mana? Lebih akurat penafsirannya Nabi. Terus ini juga, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampean kok mencela-menceli? Lo apa yang mencela-menceli? Ketika ada ayat wamsaku biru usikum, usaplah apa? Baknya itu dimaknai sebagian, sebagian dari kepalamu. Ini menurut Imam Syafi'i begini sah. Ini sah, enggak harus semua. Tapi ketika Fatihah memusahin dan tayyiban famsahu biwujuhikum. Famsahu bi sama dengan wamsahu bi. Ini famsahu bi sama persis kalimatnya. Tapi Imam Syafi'i jauh ketika wamsahu biwujuhikum ini titik sah. Tapi ketika tayamum famsahu biwujuhikum musab wajah, Imam Syafi'i mewajibkan wajah kabeh dosa. Dung ini. Ora oleh tayamum mek kurang ini tok. Lah kok mencela-menceli? Tadi wamsahu bi itu dimaknai sebagian. Tapi wamsahu wamsahu bi wujuhikum dimaknai musab semua. Ya. Alasannya, lah teko Nabi ngono. Ngono tok. Lah piye wis takono Nabi. Nabi itu wudhu begini ya pernah, umpun-umpun juga pernah, tak semua. Tapi kalau tayamum ya mesti, mesti semua. Tak pernah ada riwayat tayamum ini. Nenek tu ini tak pernah. Itu aja je. Saya tak mencela-mencela. Nabi yang bunuh. Lalu aku mau arani mencela-mencela apa Nabi? Apa Nabi yang mencela-mencela? Itu. Nah, terus. Ini juga cerdasnya Imam Syafi'i. Kalau biru usikum itu tidak dimaknai sebagian, definisinya kepala itu apa ini? Kepala itu kan ini bundar nak meni. Hatta sampean yang usap ini begini, kabeh rambutnya itu sebenarnya sebagian dari kepala. Enggak ngusap semua kepala. Melepuh. Enggak. Ya misalnya enggak sampai kulit enggak apa. Wong sebagian. Jadi elek gaya elek-elekan ya. Itu harus usap semua ya, karena apa? Wamsahu biwujuhikum saja semua. Berarti wamsahu birusukum juga semua. Lah terus Maliki juga sebagian maupun bukan. Lainnya, oh masuk begini. Semua kepala itu. Semua. Oh kepala itu sak miliki. Dan bunyinya bukan wamsahu bisu'urikum. Nabi wamsahu biru'usikum rasun ini. Berarti yang di sini bisa enggak bisa ya harus baknya dimaknai sebagian. Enggak bisa dimaknai kulli itu. Tapi kalau wajah kullu kan bisa. Wajah itu kan ya ini tok. Nah, selama itu bisa ya dilakukan. Dan kalau enggak bisa ya enggak harus dilakukan. Itu pinternya Imam Syafi'i itu begitu. Ya ayuh alladziina amanu atiiullaha wa atiiur rasuula ya. Terus wa ulil itu ada isyarat lagi lebih menegaskan bahwa mentaati rasul itu enggak usah tolak-toleh Quran itu enggak apa-apa. Kenapa? Di situ kalimatnya ar-rasul. Andai kalimatnya wa atiiu rasuulahu ya, wa atiiu rasuulahu itu sekian persen masih ada kewajiban sama cocok no dhisik hadis iki cocok karo ayat apa ora. Seakan-akan ada peran nyantol ngarepe terus dengan Allah. Heeh. Saking wis salah umat, sampe lu goblok, sing meter nabi. Manut nabi beres wis. Man rasul beres, ora usah tolak-toleh ngarep. Menafsir Quran iki apa jare nabi, sampean aja tolak-toleh. Sampai-sampai milihnya bukan warasulahu tapi warasul. Cek koyok-koyok lepas sudah enggak usah tolak-toleh ngar. Ya. Dan ini juga mengisyaratkan kita bahwa menafsiri Quran itu sama sekali enggak boleh bisa lepas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa wa adurus wa ulil amri minkum walaupun padha-padha marifati. Iya, saya yo beto. Kemudian apa wa ulil amri orang-orang yang punya kewenangan memerintah. Nah, yang punya kewenangan memerintah itu pertama karena rakyat atau santri atau bawahan atau warga itu sudah mengikrar bersepakat menjadikan dia sebagai pemimpin dengan pemilihan atau apa yang dilanjutkan dengan pelantikan. Namanya pemimpin itu ya supaya dia mengatur. Pengijauan tan mengatur itu akhirnya merintah iki ngene kan, iki ngene kan, iki ojo. Nah, mereka yang sudah kita angkat itu berarti ulil amri mingkum, orang-orang yang sudah punya kewenangan untuk memerintah. Dan kalau tidak diangkat, maka mereka tidak punya kewenangan untuk memerintah. Ini perlunya pilihan. Gus Dur ngotot pilihan demo demokrasi. Cuma fikih kita juga mengatakan andai tidak lewat pilihan, tahu-tahu ada orang kuat memaksakan diri, ayo aku ketuanya, gak melok-melok dapat kamu. Nah, akhirnya real dia juga berkuasa dan kekuatannya dibuat nggak berkutik, nggak nufud, perintah dan pengaruhnya orang lain itu nggak bisa jalan. Meskipun awalnya mekso, akhirnya juga memang pemerintahan dia yang jalan. Itu menurut fikih, wong kenyataannya itu yang kuat, yois iku. Nah, itu juga istilahnya itu apa? Ulil amri bisyaukah ad-daruri bisauka. Jadi ini Pak Karno itu kan gak lewat pilihan ya. Memproklamirkan diri, mengatasnamakan bangsa. Toh bangsa Indonesia juga tidak pernah berikrar lewat referendum atau apa supaya menyerahkan urusannya lewat Pak Karno. Gak juga. Ya mengatasnamakan ngono ae. Ning nyatane itu yang akhirnya jalan. Iku ya apa? Pemerintahan Soekarno itu hukumi sah apa enggak? Nah, ketika itu NU rapat terus memutuskan waliul amri ad-daruri bisauka. Itu orang yang punya kewenangan memerintah karena keadaannya darurat, enggak mungkin pilihan. Mesti perang pilihan. Bisauka karena punya kekuatan. Nah, itu pinternya Kiai NU. Kitabe akeh kan. Yang lewat pilihan ya sah, dalam kondisi darurat begitu gak lewat pilihan ya. Lek kitabe gak ono nih. Iye. Enggak sah kabeh, putusan batal kabeh, wong akad nikah yo batal kabeh karena pemerintahane batal. Ini harus segera ada fatwa itu sah. Imbasnya ke sana akad nikah barang. Ya mesti. Lelek Pak Karno diputus enggak sah. Yai Maskur almarhum Menteri Agamane yo enggak sah bisa. Ya, Menteri Agamane enggak sah ngangkat ketua KUA yo enggak sah bisa. Ketua KUA-ne enggak sah. Kecuali yang menikahkan ayahnya ya. Iya. Wali-nya ya. Ya biasa yo sing nikahne KUA. Enggak. Lelek enggak sah bisa. Ini itu segera mendapat keputusan. Tanggapnya NU itu begitu. Mari merdeka rapat. Ya apa Pak Karno? Ketemu kitabe waliul amri ad-daruri bisyaka. Timbang zina bersama-sama. Kan zina bersama-sama. Masalah. Jadi orang itu punya kewenangan ketika rakyat sudah melimpahkan kewenangan itu lewat pilihan, lewat ikrar. Nah, kalau itu enggak mungkin karena keadaannya darurat, ya siapa yang kuat, yang real memerintah. Nyatanya memang itu yang memerintah. Timbang enggak sah. Nah, itu. Terus apa? Kadang-kadang kalau model di pondok dan sebagainya, itu kiai atau pengasuh di lingkungan pondok itu apa sudah dianggap sebagai waliul amri, orang yang punya kewenangan memerintah. Padahal juga tidak pernah ada akad, tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari santri begitu. Tapi yus itulah. Pokoknya di lingkungan itu dengan sistem seperti itu, dengan tradisi dan budaya seperti itu, sampean gelem masuk ning kono, ya berarti sampean siap diperintah, siap diatur. Ngene lho. Itu akhirnya kiai di lingkungan pondok itu juga waliul amri di lingkungan pondok itu. Yang dulu ketika saya nanya ke apa? Syekh Yasin pas Filipian tentang masalah zakat. Syekh, itu di kitab-kitab kuning itu kan yang namanya amil man ta'atahu imam li akhdi wa tafriqi zakat. Orang yang ditugaskan oleh al-imam untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Siapa imam itu? Yang dia berwewenang untuk mengangkat amil itu. Ayu imam sudah. Siapapun yang nyatanya di lingkungan itu memang nufud, apa? Real berpengaruh di situ dan berkuasa di situ. Misalnya, tapi ya di lingkungannya. Misalnya begini, Gusmat apa? Suyuti, dia benar-benar berkuasa di komplek pondok itu, maka dia boleh menunjuk 1-2 santri ngurusi zakat di komplek pondok itu namanya juga manfaatahul imam menurut Syekh Yasin. Beliau dari Baghdad juga bermadhab Syafi'i ulil amri. Terus kalau amri itu tidak bimaknya perintah tapi perkara urusan, ya maka ulil amri itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang punya yang dia amanah, enggak pernah ngapusi, gak pernah borong, gak pernah khianat, dan memang punya kemampuan di bidang itu. itu baru namanya ulil amri. Boleh apa enggak orang itu diberi kewenangan mengajar nahwu? Boleh. Kalau orang itu memang amanah dan ahli di bidang nahwu. Orang yang ahli di bidang nahwu dan amanah enggak pernah ngapusi memperalat nahwu. Orang itu dalam hal itu dikatakan ulil apa? Ulil amri. Amri tidak bimakna, tidak yang jamaknya awamir, tapi amri yang jamaknya umur. Gandeng dengan idza wusital amru ila ghairi ahli fantadiris sa'a. Kalau suatu urusan bukan perintah ini, bukan masalah kewenangan memerintah mengatur. Tapi kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, ulil amri di situ ya apa? Ahlul amri itu idza wusital amru ila ghairi ahlihi, ahlul amri. Itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang punya kapasitas cukup dan syarat-syarat yang lain. Nah, kita apa? Mutasyabihat ini, ulil amri ini. Oh, bukan apa? Dzatul wujuh. Nah, bukan dzatul subuhat, bukan. Tapi dzatul wujuh. Lafaz yang punya banyak apa? Banyak makna. Nah, mustarok. Jadi makanya kalau kita melihat tafsir ya, ulil amri itu ulama juga ulil amri. Kita kadang-kadang apa ulama ulil amri itu kan pemerintah. Apa ulama berhak memerintah dengan keulamaannya? Gitu. Ulama itu para ilmuwan, para ahli. Itu ditafsir-tafsir kayak di Maroghi misalnya, ulama itu juga ulil amri. Kemudian mereka-mereka yang diangkat rakyat, dipilih rakyat menjadi pejabat, penguasa itu juga ulil amri. Lah kok bisa? Lah, ngambilnya dari situ. Kalau ulama itu ulil amri, amri yang jamaknya umur, perkara, urusan, ulama-ulama itu apa? Orang-orang yang berhak ngurusi sesuatu itu karena memang dia punya keahlian di situ. Nah, karena dia punya keahlian di situ, dengan ilmunya, dengan kapasitasnya, dengan amanahnya, maka dia juga disebut ulil amri di situ. Tapi amri bimakna apa yang jamaknya umur. Nah, penguasa-penguasa itu juga ulil apa? Ulil amri, tapi amri yang bimakna awamir. Nah, karena amri itu bimakna amar, pokoknya dia penguasa, real sudah dilantik, meskipun rodok goblok, dia berhak memerintah. Nah, cuma harus ada pembantu yang namanya menteri dan sebagainya itu. Nah, makanya dalam hadis lain Nabi dawuh, idza aradallahu bil amiri khairan, ya nah, apa? Apabila Allah menghendaki si amir itu baik, maka dia akan dibantu dengan menteri-menteri yang baik. Kalau dia benar, indakaro a'anahu wa illam yadkur apa yudakirhu. Tapi wa idza arada syarron, jika Allah menghendaki amir itu jelek, maka Allah memberi dia menteri-menteri pembantu yang jelek-jelek. Kalau dia benar tambah enggak didukung, kalau dia salah tambah didukung. Jadi begini, kalau penguasa itu yang penting amanah dan kuat, punya kekuatan agar enggak mudah dikalahkan oleh lawan. Istilah Quran itu kalau calon pemimpin itu qawiyun amin, kuat yang penting itu, terus punya mental amanah. Enggak patek pinter enggak apa-apa, menterine sing pinter-pinter. Jadi dalam konteks manusia, ulil amri itu yang pas awamir ya. Apa? Maknanya awamir kan, bukan umur ya. Nah, iya. Oh, yang pejabat-pejabat itu. Iya. Nah, tapi ulama-ulama kan ya umur. Nah, gitu. Kembali ya, yang ulil amri tadi. Jadi misalnya suatu saat yang terpilih itu bupati yang agak goblok, tapi nyatanya dia punya kekuatan. Dan kalau dilawan benar-benar chaos, kacau, terjadi peperangan, sing lawan mesti kalah. kekuatan kiai pondok pesantren, wani-wani itu tambah dihabisi bisa. Entah. Sudah, gitu aja yang jadi. Dan dia punya kewenangan memerintah. Bukan kewenangan mengurusi, mengatur sampai detail, tapi memerintah. Makanya Nabi Musa yang ketika itu memang pemimpin Bani Israel, dia diberi sifat apa? Qawiyun Amin. Sementara kalau Nabi Yusuf menteri kan, menteri pangan, menteri kesejahteraan, menteri sosial, itu Quran memberi sifat Hafizun Alim. Ini. Hafiz itu teliti, primpen dengan keuangan, pembukuannya jeli, itu Hafiz. Ini. Hafizoh Yahfadu kan iso ngrekso, iso njogo temenan enggak sampai meleset. Kemudian Alim. Nah, dia profesional, punya ilmu pengetahuan yang cukup di bidang itu. Itu menteri-menterinya. Tapi pemimpinnya Musa harus Qawiyun Amin. Orang yang Qawiyun Amin, dia ulil amri yang memerintah, bimakna awamir. Orang yang Hafizun Alim, ulama, itu ulil amri yang jamaknya umur. Makanya di tafsir ulil amri itu ya ulama, ulil amri itu juga sultan dan seterusnya, imam-imam itu. Yang memang amri itu ya bisa jamaknya umur, bisa jamaknya awamir. Orang yang berwewenang memerintah, awamir berarti orang yang berwewenang mengatur, mengurusi, itu umur. Nah, terus minkum, yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu gandeng dengan yang awal. Wahai orang-orang yang beriman, antumnya itu orang-orang beriman. Nah, terus ulil amri, baik yang ngurusi urusan umat Islam atau yang diberi kewenangan untuk memerintah umat Islam, itu ya ulil amri yang minkum. Karena awalnya antumnya itu umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, maka minkum itu ulil amri yang minal muslimin, minal mukminin. Jadi menurut ayat ini, ya, kita dalam keadaan tidak darurat, itu tidak boleh sengaja mengangkat ulil amri bimakna kedua-duanya yang tidak minal mukminin, yang tidak minal mukminin. Rumah sakit kita, yang bandani kita, karyawannya juga orang-orang kita, pasiennya juga orang-orang mukminin. Tahu-tahu yayasan sepakat mengangkat direktur non-muslim, padahal direktur itu ulil amri bimakna kedua-duanya. Dia yang memerintah, hei karyawan ini, hei dokter ini, dan dia juga sekaligus yang ngurusi itu. Nah, itu tidak boleh. Perkara dalam keadaan darurat, nek darurat itu pertimbangannya ya wis apa irtikabu akhofid dororeng, begitu. Oh, umat Islam yang di Amerika minoritas, yang begitu. Melok pilihan presiden berarti mengangkat ulil amri yang tidak Islam. Dan kita ikut terlibat mengangkat itu, tapi enggak melok. Ya. Nanti misalnya begini, sama-sama itu calonnya Kristen, itu juga Kristen. Tapi orang sana bisa ngukur, ini Kristen yang agak low profil dengan umat Islam, enggak terlalu mendolimi. Yang ini keras nanti akan mendolimi. Dipilih ya padha Kristene. Tapi kalau kita milih, masuk wong Islam milih pemimpin Kristen. Tapi lek enggak milih, khawatir nanti sing dadi sing luweh ndolim itu. Lah ngono-ngono iku yo akhofid. Akhofid dororen. Dalile ono maneh. La tulqu bi aitikum ila tahluka. Nah itu. Enggak apa-apa sama ning Amerika kono. Bukan minkum, minhum. Gini. Boleh apa enggak milih calon DPR Kristen? Lah neng ndi panggene? Kan begitu. Kondisinya kayak apa? Kan begitu. Nah, itu yang dipahami Gus Dur. Nyun sewu. PKB itu kan nasional. Tidak hanya di Jawa yang memang kebetulan Islamnya mayoritas. Ya di Papua, di mana-mana. Kan begitu. Nah, kalau di sini berlaku apa wa ulil amri mingkum nyang golek caleg sing mingkum ana kabeh sing padha imane. Nah, tapi meneng Papua, Papua mingkum dihadapkan pada pilihan milih calegnya atau calon bupati, calon gubernurnya enggak Islam. Enggak milih, kita tahu bahwa podo-podo Kristen ini ikut dolim teman, iki enggak pakai dolim. Lah apa? Nah, maka PKB pun di sana juga didirikan monggo-monggo diurusi orang non muslim enggak apa-apa. Tapi Gus Dur sudah dihitung wong Kristen yang liar gawe partai dhewe termasuk PDS akan jauh lebih mudorot daripada Kristenopisan tapi apa? Masuk dalam kandang kita. Ngeten. Wong Kristen yang nunut di rumah kita itu tidak lebih galak, enggak patek galak dibanding wong Kristen sing ning omahe dhewe justru kita nunut di rumahnya orang Kristen itu akan lebih yo padha-padha Kristen nih. Tapi kan mandorotnya lebih kecil. Itu dihitung. Lah ketika hitung-hitungan itu belum dipahami orang dulu itu, wah bengok-bengok. Gimana ini? Katanya, tapi di sana calegnya Kristen macam-macam. Lah ternyata partai yang dulu sering menyebarkan kaset, katanya di sana ada caleg-caleg Kristen, pengurus partai Kristen itu. Partai itu di Bali pengurusnya juga Hindu. Saya tahu partai itu apa, enggak usah tak sebut. Nggih. Jadi partai yang berasaskan Islam itu di sana berlaku kan seharusnya. Nah, tapi sekarang tiru-tiru. Nah. Yang katanya paling Islam itu di Bali pengurusnya Hindu sekarang. Di NTT pengurusnya juga Kristen. Alah, tiba ayo melo-melo. Menawi kados nikah siri ning nggih. Apa? Akibat tidak mentaati ulil amri itu ada kalanya sekedar dosa, ada kalanya sampai benar-benar tidak apa? Tidak sah. Kalau tidak mencatatkan pada pemerintah enggak ke KUA atau nikah siri dan itu sudah memenuhi syarat rukun nikah menurut syariat maka syar'an itu sudah dihukumi sah, tidak dihukumi zina. Tapi ketika wanita itu enggak punya wali ya enggak bisa dong nikah siri karo sapa, walinya ya sultan, walinya apa, perwakilan dari pemerintah. Kalau enggak ada pemerintah buyar, baru dia boleh mengangkat seseorang menjadi wali muhakkam. Itu. Nah, kalau saya sendiri tetap berkeyakinan kalau sudah memenuhi syarat diwaleni bapak dhewe, cuma belum dicatatkan di KUA, itu misalnya melanggar ayat ini maksimal dosa. Tapi enggak sampai zina, enggak sampai membatalkan nikahnya. Itu pun juga tetap dilihat situasi dan kondisinya. Apa alasan orang itu tidak mencatatkan di KUA? Kadang-kadang KUA tertentu nakal, mengenakan biaya terlalu tinggi dan tidak transparan pada masyarakat. Asli ini piro sidane? Itu enggak jelas. Padahal dia mek kur tukang becak melarang. Lalah wegah ning KUA wong dipunguli. Motivasinya kadang aman. Ya. Tapi bisa jadi KUA-nya sudah fair. Ini lho Pak, aturannya ini. Kalau berdasar undang-undang ini. Cuma undang-undang ini durung sampai mikir, ya. Lek nikah ning kantor ya apa? Lek nikah ning omah ya apa wong butuh bensin, transport. Terus ini juga belum mikir sing dibayar itu masih pegawai resminya dari KUA. Lah Pak Mudinnya durung dibayar. Maka ada perwakot misalnya peraturan wali kota bersama dengan kakan depak memutuskan kalau di rumah jaraknya sekian plus biaya ini, dan jelas pisan untuk KUA sekian, untuk Pak Mudin sekian, administrasi kelurahan sekian, fair semua, dan itu tidak memberatkan. Andai ada keluarga yang keberatan, juga ada bantuan dari apa, masyarakat atau Pemda, sik tetep ae enggak gelem taat. Lah itu pomo dihukumi dosa pantas. Tapi lek pejabat sing nakal terus akhirnya ono sing nikah siri terus tuku dihukumi dosa, ya enggak adil to. Enggak fair. Sing nakal itu sing sing dosa. Pejabat sing nakal. Napa? Misalkan ada yang tersangka kita yang ingin melakukan Islam sama dengan cari mungkin tak seperti Islam sama-sama tertutup tetap lewat ulil amri. Nah, adanya undang tidak bisa mengizinkan. Itu pertama Nabi Abdul Manan mengikuti Nabi atau mengikuti perjuang dengan dari Nabi mengatakan sama-sama Islam. Itu yang pertama. Begini. Kalau itu diputuskan oleh anak-anak yang pikirin cekak, enggak boleh. Nah. Kenapa? Karena ini kan masalah dunia, masalah internasional, bukan masalahnya PKS dengan Israel, bukan masalahnya anak-anak dengan Israel, FPI dengan Israel, bukan. Ini masalah dunia. Ketika SBY membiarkan anak-anak itu lolos ke sana dan tetap diberi paspor dan sebagainya, maka SBY akan dituduh oleh kekuatan asing secara tidak apa, secara diam-diam membantu apa, perjuangan Hamas. Nah, orang-orang atau sebagian Hamas itu oleh Israel dinilai sebagai teroris. Dan nanti kalau debat di PBB dengan berbagai apa, argumentasi dan bukti, saya enggak memerangi Palestina, saya memanggilnya teroris. Saya katakan teroris ini loh, berdasarkan perjanjian ini katanya damai, tapi sering mereka melepaskan apa, rudal ini. Itu kalau sampai yang punya bukti mereka loh. Di rudal tanggal piro, sing mati piro, yang punya bukti Israel, kita enggak punya bukti. Kalau sampai debat di PBB, PBB memang mengiyakan, benar pancen Hamas itu apa, teroris, maka mereka perang dengan Hamas itu perang dengan teroris. Indonesia menyokong itu, Indonesia dituduh menyokong teroris. Nah, nah, yang jadi pertimbangan, bisakah duta-duta kita di PBB bersama duta Timur Tengah yang lemah-lemah itu melawan argumentasi itu? Nah, terus kalau kalah dalam perdebatan itu, nah, terus kekuatan militer kita Timur Tengah apa yang kuat? Atau di embargo sudah, Indonesia dinilai mendukung terorisme, di embargo kayak Libya dulu bertahun-tahun. Matek temenan. Kemarin 2 minggu yang lalu saya sama itu kota Kabupaten Aceh suka penggalan dana di masjid Nur Mari di Antal. Itu penggalan dana untuk pasti di sana. Terus bagaimana sikap itu menyikapi persiapan? Ya, galang dana untuk apa? Kalau galang dana untuk bantuan kemanusiaan, ya, jangankan muslim, non muslim pun keluhan ya, ya kita beri makan. Oh, kalau NU juga sudah membantu, tapi dilewatkan deplu, enggak liar. Terus gak ono kampanye nih. Sehingga tidak tertuduh Pak Azim ini. Kalau kan tersangka. Ya. Saya baca di surat kabar kayak Gus Dur itu betul. Tidak harus apa, tidak harus Hamas, di Israel pun juga harus Hamas. Dan saya pikir itu kan tidak tahu sejarah kata Gus Dur. Benar, Ustaz. Enggak, jadi harus berhitung cermat begini, sudah menjadi masalah internasional. Yang saya khawatir itu terus banyak negara-negara Islam terpancing atau membiarkan rakyatnya terpancing ke sana, terus jadi pertempuran internasional, perang dunia. Perang dunia itu kalau terjadinya di Amerika, enggak apa-apa, kita ngirim ke sana. Toh yang mati banyak korban kan rakyat Amerika. Lah medannya ning Timur Tengah. Ini. Semakin banyak tentara ke sana, yang jadi korban juga muslimin, rakyat sipil yang di Timur Tengah. Jadi kok seumpama Hamas itu pinter ya, dengan tentara Fatah Hamas, terus gak apa-apa, Gaza ditinggalkan, diam-diam berbalik, melayu melebu Israel. Sehingga kancah pertempuran itu terjadi di negara Israel. Lu ono bom bating sliper engko sing mati ya wong Israel. Lah ngene karuan ora apa. Lah iki semakin banyak orang, semakin banyak senjata, semakin banyak memakan korban. Lah itu wong Islam. Belum lagi embargo, belum lagi macam-macam. Durung wayahe. Khalid bin Walid itu diberi gelar pahlawan oleh Nabi Saifullah itu tidak karena nekat maju perang tanpa perhitungan, justru ketika melihat musuh terlalu besar, terlalu kuat, dia putuskan mundur dan akhirnya pasukan itu selamat timbang maju ajure nemen. Nah setelah mundur membawa pasukan utuh selamat, itulah Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah. Jadi pahlawan besar tidak karena nekat perang bonek, tapi pahlawan besar justru mundur karena berhitung cermat. Dikira pahlawan besar itu tuh sing maju Allahu Akbar akhirnya mati niake. Nggih. Ampunan. Ya benar atau enggak nanti wis biar wis ulil amri lho sing mutus ini. Dan SBY enggak sendiri. Ada Intel. Ya kan? Ada Interpol. Apa polisi internasional. Ada FBI, ada jaringannya itu. Itu lho. Ada LSM yang itu juga mesti didengar oleh presiden. Ya apa ini? Amerika ya apa? Kekuatan asing ya, PBB ya apa, arahnya ya apa, kenyataannya Amerika yang mendengar. Oh, kan teman-teman, le Indonesia ya kan, sing nunggu menbonekai justru Timur Tengah. Indonesia itu mending sih membiarkan rakyatnya menggalang bantuan dana, sekalipun itu dana kemanusiaan. Jeloen, ono ah. Timur Tengah rakyat menggalang dana. Ora patek usum. Jadi cara pedulian-pedulian insyaallah saya peduli Indonesia. Guys, aku tak manut ulama ae. Nah. Apa? Kalau pawani ngebom kono. Mungkin ikut mau ikut perang atau pamitan ikut perang, apa ditanya dulu apa langsung disuruh berangkat? Oh iya mesti. Bapakmu sik urip ora? Ibumu sik urip ora? Nggih, kalau sing mbani mboten ya wis jihadmu iku ya mbeni. Bapak ibu iku. Sik duwe anak bojo wonten. Ana tangga utawa dulur sing nanggung apa enggak? Mboten, timbang bojomu kelek-kelek. Keluwen jihadmu ya ngopeni anak bojo itu. Jadi orang jihad itu setelah semuanya beres, budal itu enggak duwe tanggungan. Apa artinya berangkat tapi punya tanggungan? Sama dengan pohon berkembang tinggi tapi akarnya tercerabut. Lah gawe apa? Ya. Layangan munggah dukur-dukur tiba-tiba bolae pedhot. Lah gawe apa dhuwur-dhuwur bolae pedhot? Jadi, ngoten iki. Mesti ditanya, ahayyun abawaka? Na'am, fafihi ma fajahid. Jihadmu yo ngopeni wong tuwa itu. Enggak harus ke Palestina. Lek mau ning Kediri, Habib Jamal antara lain bengok ini. Apa tetap demo-demo bengok-bengok Palestina, ya. Jihad di keluarga kita itu belum selesai. Ya. Bengok-bengok ning Palestina, isuk mau anake gak salat subuh. Ya jihad to ilo anakmu salat. Lah ya napa? Iya, cuma tetap ngitung madorotnya lebih besar mana itu tetap harus di. Ya, tetap harus itu. Malah lek sampean canggih itu kayak badan. Memang ketika gigi sakit, ya. Mata pun ikut melengkan air mata, tapi tidak harus mata itu dipindah ke gigi. Artinya tetap masing-masing itu ada di makomnya sendiri. Sebenarnya gobloknya wong itu. Jalan tak langsung singgungin goblok. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu dalil tentang qiyas, karena ini mukadimahnya konun asasi, anggaran dasarnya NU, NU juga pakai qiyas, NU mentaati ulil amri. Ulil amri di makna umur ulama di berbagai bidang, ulil amri di makna awamir ya pemerintahan yang sah lewat demokrasi atau sah lewat kekuasaan itu tadi. Itu kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih mengenai sesuatu, syai'in itu nakiro, berarti belum jelas wong namanya nakiro. Kalau sudah jelas hukumnya, maka tidak perlu tanah zatum, tidak perlu berselisih langsung. Iki lo ayatnya, iki lo hadisnya. Ketika kita berselisih, ulama pun berselisih. Memang sesuatu itu belum disebutkan secara definitif jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, kalau begitu kita disuruh kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan sesuatu kepada Quran Sunnah, padahal dalam Quran Sunnah itu tidak ada, tidak disebut langsung, ya dengan cara mengkias. Jadi ayat ini dalil tentang kiasan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kias dengan Quran Sunnah dibahasakan ilallah war rasul, itu mengisyaratkan kias itu berpikir, dan berpikir itu syarat dengan kepentingan, syarat dengan pesan. Jangan semata-mata dicocok dengan aku loh ayatnya ono baca ono, tapi Allahnya harus hadir di situ. Tidak hanya pinter dalil, tidak hanya nyocok nih ayat, tapi harus benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan pesan sponsor, jangan apa-apa, nah, jangan nafsu. Makanya sehingga tidak answer ya. Ila kita ya. Ya. Makanya kalimatnya tidak apa farudduhu apa ilal kitab. Enggak, tapi farudduhu ilallah. Ya karena sering kali berpikir beristihad delok sing pesen. Ya. Oh, mboten napa-napa niku. Ya. Ustaz menawi murid ya, terus badhe berangkat terus wangsul keng kampus salaman kali ustadz nopo pareng. Lah sing takon ayo e. Kenapa? Alujud ana alhukmu ya duru ma ujrati. Kilatan bokasrotan. Langsung ae, dijamu gak apa-apa. Karena ada hadis bahwasanya guru itu ibaratnya juga orang tua sampean. Iya. Lah kalau anak salaman dengan orang tua enggak apa-apa. Maka dalam konteks ini murid itu kan anaknya guru. Nah, salaman juga enggak apa-apa kiasnya. Allah dan Rasulnya enggak hadir. Lain. Quran hadis enggak kalah-kalah kok. Ya, makanya al-fardhu ilallahi wa rasul, bukan ilal kitab wa sunnah. Dan kitab sunnah itu kan mati loh. Jarang mati, nanti diubah-ubahnya kaya apa, dipuh apa jari akal sing nakal ini. Makanya hadirkan Allah dalam berijtihad. Atas pun taat, kelihatannya taat, tapi sebetulnya ngakali juga bisa. Makanya taat kepada Al-Quran pun juga harus menghadirkan Allah. Atiullah, bukan atiul kitab. Ya, saiki wakeh mengatasnamakan Quran. Ujung-ujungnya kepentingan diri sendiri. Ini saya omong-omongan dengan Pak Sapraji, dengan beberapa teman juga. Mungkin Pak Muzaki tahu, tapi aja disebut jenenge. Intinya itu begini. Kalau teman-teman yang di Dewan NU itu rata-rata umurnya cukup, pengalaman cukup, bergaul luas juga sudah sering. Sehingga ketika melihat kelakuannya sebagian dari DPR PDI, gak sholat, omben. Memang gak ikut omben DPR JWR dari PKB itu, tapi juga gak terang-terangan menentang dengan bahasa yang menyakitkan mereka. Sehingga orang-orang PDI pun gak sampai sakit hati karena gak dilokni. Terus kalau ono acara begitu, yang teman NU itu DPR NU, misalnya ono omben-omben begitu, Pak ini jenengan Pak seprit, ya seprit temenan, aman buatan bareng nih. Iya sepuno. Pokoknya aku gak lo yo. Itu apa? Kayak Pak Sapraji dan sebagainya itu memang diberi seprit beneran. Tapi ada DPR dari fraksi tertentu itu kadang-kadang mengolokkan mereka itu sampai menyakitkan mereka. Nasihati tapi menyakitkan. Yang itu kadang-kadang di depan umum kampanye. Campur aduk niatnya itu antara nasihati atau kampanye. Itu sebetulnya mengangkat kemungkaran di depan umum itu golek suara pendukung atau ngandani. Lek nasihati itu empat mata. Jadi kandani kan semenis tuwe wis mambu lemah, mosok sik tetep ngono. Gak ono wong rule mek kuraku karo sampean. Gak kira tak omong-omongne. Hakul yakin ini demi keselamatan sampean akhirat. Iku jenenge nasihat. Oh, di atas panggung ya, di depan umum ya. Iki ngetrek-ngetrek ta. Nah, akhirnya kadang-kadang sebagian teman-teman PDI itu nesu. Muring-muring temenan balas dendamnya ketika ada acara bareng-bareng begini. Orang dari fraksi tertentu itu, "Mau niki haram niku, Nan. Monggo niki jenengan seprit mau." Tapi isine enggak seprit. Ya Allah. Men. Menurut Pak Sapraji itu ya teler temenan. Jadi sing haram-haram itu ya pernah teler. Langsung aja. Makanya bersikap itu harus ambil yang resikonya paling kecil. Tapi yang jelas DPR itu untuk Pak Mul. apa mong? Apa kata di farudu ilallah war rasul ana dalika in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir farudu ana ilallahi war war rasul, kalau ada sesuatu yang itu ya. Itu aslinya begini. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir fa in tanaza'tum fi syai'in farutu. Jadi jumlah fa in tanaza'tum fi syai'in farutu itu semuanya mahal apa jawab dari in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Terus dalika khairu wa ahsanu. Dalika itu kembali ke mana? Dalika itu kembali ke farudu ilallah, mengkias, mengembalikan hukum pada Al-Quran Sunnah yang ikhlas karena Allah, atau yang awal itu tadi apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih baik, wis maklum semua. Ya nah. Andai enggak ada kalimat khairun, ya semua orang mukmin ngerti kalau itu khairun. Tapi yang kadang diperselisihkan, keputusan akal mengkias itu api apa elek? Ben apa enggak mengkias itu? Ya nah. Lah itu loh yang dihukumi dalika khairun. Ya nah. Mengkias kepada Al-Quran, kepada Sunnah itu khairun wa ahsanu ta'wilah. Jadi kembalinya, kembalinya ke situ. Timbang diawur lebih baik apa? Dikias. Napa Pak Muzaki? In kuntum kata-kata di billahi wal yaumil akhir kan bergandeng. Mungkin bisa rahasia. Hadis-hadis kan banyak mangkana gitu. Oh. Itu apa? Iman yang diharapkan itu iman yang mampu menggerakkan sampai amal. Jadi dengan iman itu pikiran kita bergerak. Dengan iman itu kita bertadabur. Dengan iman itu apa? Kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan iman. Nah, iman yang bisa menggerakkan itu iman kepada Allah dan apa? Dan hari akhir. Kalau kepada Allah jelas ya. Iman kepada hari akhir itu mesti ono neraka. Mulane aja maksiat. Mesti ono swarga dan salat. Gitu. Jadi iman kepada hari akhir, iman kepada Allah hari akhir itu yang akan menggerakkan kita melakukan amalan baik, meninggalkan yang mungkar-mungkar. Nah, iman kepada Rasul itu tidak apa konteksnya tidak hard atau tidak dalam rangka menggerakkan orang supaya beramal, tapi bagaimana beramal nyuntuh Rasul. Jadi setelah yu'minuna billahi wal yaumil akhir terus kita yakin mantap tergerak untuk beramal. Beramalnya bagaimana? Mengikuti Rasul. Berarti iman kepada Nabi, iman kepada Rasul. Gitu. Nah, terus apa? Berdasar nafsu, apa ilham, apa taufik? Kalau sekarang, ya, iman kepada malaikat. Ya, yang malaikat itu menurunkan ilham, taufik. Kalau dulu menurunkan wahyu dan sebagainya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berpegangan apa? Berpegangan dengan kita. Terakhir, kalau itu semua sudah, beramal sudah, berpegangan kitab juga sudah, pakai taufik tidak nafsu juga sudah, ilhamnya malaikat, terus ngikuti tuntunan Rasulullah juga sudah, semuanya beres. Gimana? Terakhir, sampean juga pasrah kepada Allah. Ojo rumangsa duwe apa-apa. Engko lek sampean apik, dudu apikmu. Iku api Gusti Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Aja aku wae. Kesandung sampeyan yo aja. Kabeh Gusti Allah. Jadi dengan rukun yu'minun billahi wal akhir tergerak beramal. Terus dengan rukun iman 5 amalnya benar karena sudah sesuai dengan taufik. Sudah sesuai dengan kitab, sesuai dengan tuntunan Rasul, plus nanti wabil qadari khairi wa syari tasawufnya, hakikatnya sejatinya kabeh tekok Gusti Allah. Beres. Nah, yang penting awal tergerak untuk beramal dulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu dok. Sekarang ganti